Perbaiki pola makan Anda, maka sebenarnya Anda sedang memperbaiki gen Anda. Artinya kalau gen Anda diperbaiki, maka masa depan peradaban Islam ini dari rahim Anda yang akhwat gitu kan, atau mungkin dari sel-sel laki-lakinya, itu adalah sel yang sangat-sangat sehat, sehingga nanti keturunan yang dihasilkan juga keturunan yang sehat. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian, dan semoga bisa diterapkan, ya. Karena sayang ya, kita tahu sekarang semakin merajalelanya makanan-makanan yang nggak sehat, dan begitu luar biasanya orang terinstal pikirannya dengan hal-hal yang instan, sehingga akhirnya obat-obatan pun makanannya instan, obatnya pun instan. Hasilnya ya pikiran yang instan, kebiasaannya semua pengen serba cepat, serba mudah, cara cepat masuk surga, cara cepat macam-macam lah seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dari kesederhanaan makanan Rasulullah SAW yang sedikit banyak saya jelaskan itu tadi bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua, dan bisa kita terapkan pastinya. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ini, kalau mungkin kita berikan apa, kita kasih judulnya tuh ya kayak food combining lah ya. Nabi kita itu emang cenderung sederhana makanannya. Ya. Cenderung sederhana makanannya. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan itu bisa kita terapkan juga. Wallahu ta'ala alam. Saya kira mungkin cukup, saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan dari Mbak Rosi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, apakah gear dapat diupayakan untuk sembuh? Bagaimana kiat untuk mengatasi ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ya, saya tadi di mute jadi enggak bisa ngomong ya. Masya Allah. Baik, pertanyaan sebenarnya sudah sangat banyak ya. Saya bahas di IG juga, salah satunya tentang GERD ini. Jadi intinya GERD ini teman-teman semua suatu penyakit lah, saya nyebutnya sih penyakit ketidakseimbangan dari asam lambung ya. Jadi mulai dari ada kembung, kemudian kadang-kadang nyeri, kemudian mual seperti itu. Nah, biasanya penyebabnya atau mungkin gejala kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa muncul seperti itu ya. Lagi-lagi sampaikan, biasanya lagi-lagi ada gangguan di lambung. Maka sebelum kita bicara GERD atau mungkin sebelum kita bicara tentang apa obatnya, maka Anda yang kena sakit ini juga harus disiplin ya. Misalkan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berbasiskan tepung-tepungan, kemudian minyak-minyak goreng misalkan, karena itu bisa mengganggu keseimbangan asam lambung. Kemudian kunyahlah makanan dengan baik. Ya, berkunyah atau mengunyah makanan secara optimal ya, mungkin 30 kali kurang lebih gitu, salah satu cara untuk memperbaiki GERD tadi ya. Kemudian makanan-makanan yang banyak berpotensi mengandung bahan-bahan kimia sintetik ya, kayak makanan-makanan cepat saji gitu kan, atau makanan-makanan instan dalam bentuk kemasan itu di stok, apalagi maaf kayak mie instan itu saya kira mungkin jangan lagi makan lah, itu sayang ya, kasihan perut kita. Nah, itu salah satunya teman-teman semua ya. Kemudian kalau bicara tentang pengobatannya, ada banyak ya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan herbal terbaik yang Allah jadikan juga minuman penghuni surga, yaitu zanjabil atau jahe. Nah, jahe ini nanti tinggal Anda rebus ya, bisa ditambahkan sedikit sama serai ya. Jadi jahe sama serai, kalau mau tambahkan sedikit dengan pandan insya Allah juga bisa. Jadi jahe, pandan, serai itu direbus ya sampai airnya mendidih. Itu kemudian nanti air itu diminum, tambahkan dengan madu sedikit. Itu juga bisa menjadi pilihan. Kemudian juga mungkin bisa ditambahkan dengan sedikit mulai membiasakan untuk mengkonsumsi probiotik ya. Probiotik itu salah satu sebelah mungkin cairan yang bisa memperbaiki juga metabolisme yang ada di lambung kita. Itu mungkin. Dan yang paling penting adalah memperbaiki enzim dengan cara mengunyah makanan. Ya, makanan dikunyah dengan baik itu salah satu cara yang paling mudah dan sederhana untuk memperbaiki GERD. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Lampu apa nih, Bang? saya kembalikan lagi pada moderator. Iya, jadi sebenarnya masalah kantong mata itu bukan masalah di lokalnya, ya. Sini kan di sini ya biasanya. Itu adalah dalam ilmu pengobatan natural ya. Itu masalahnya adalah di organ, ya. Masalah di organ. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan, baik secara lokal atau mungkin secara tubuh kita dan kebiasaan. Yang pertama, cobalah untuk tidur yang cukup ya, atau tidur di waktu-waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan tidur habis sisa tidur, misalkan nanti malam bangun. Jadi teman-teman yang biasa begadang-begadang itu, saya sarankan lebih baik Anda tidur aja. Kalau mau ngerjain tugas, lebih baik kerjanya malam gitu kan, karena itu lebih berfaedah atau lebih berkah. Dan memang ulama zaman dulu seperti itu. Ya, memang ulama zaman dulu seperti itu, mereka lebih banyak mengerjakan atau mungkin menghafal atau menulis itu di malam hari. Ya, daripada memaksakan diri habis isya nanti malam malah ketiduran. Sayang, mendingan malam sempatkan sholat kemudian mengerjakan tugas sampai subuh. Itu jauh lebih baik karena tidur kita sudah cukup dengan tidur habis isya itu. Itu yang pertama. Lalu jangan tidur di waktu-waktu yang dilarang. Seperti mungkin tidur ba'da maghrib, tidur ba'da asyar, atau tidur ba'da subuh. Itu tidak dianjurkan dalam Islam, ya, atau mungkin dianjurkan dalam petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bisa beberapa herbal ini Anda pakai, misalkan untuk daerah mata itu, ya Anda bisa kompres dengan timun. Jadi timun itu dipotong, nanti ditempelkan di mata. Mungkin waktu mau tidur juga bisa itu. Itu salah satu yang juga bisa membantu menghilangkan itu. Kemudian beberapa jenis herbal atau mungkin beberapa herbal yang bisa rutin dikonsumsi seperti madu, habatus sauda, atau kurma, itu coba dirutinkan untuk dikonsumsi. Jadi madu, kurma, dan habatus sauda. Dan perbanyak air juga, air-air hangat. Jadi air-air yang dingin itu sebaiknya dikurangi. Dan tentunya makanan-makanan yang nggak sehat juga dikurangi. Jadi sebenarnya itu tuh tanda. Jadi kantong mata, apalagi sampai hitam kayak begitu, itu tanda tidak sehatnya organ yang ada pada dalam tubuh kita atau organ internal. Ya. Dan salah satunya itu adalah tadi yang pencernaan juga bermasalah, limpa bermasalah, ginjal juga bermasalah. Nah, jadi makanya kita mengkonsumsi yang menguatkan mereka. Ada kurma, tadi kurma, habatus sauda, madu, termasuk juga misalkan kayu manis juga bisa Anda konsumsi ya secara cukup ya. Untuk memperbaiki itu semua, nanti lama-lama tubuh akan menghilangkan sendiri keluhan tadi. Wallahu ta'ala alam.